episode selanjutnya. Jangan lupa tekan subscribe, tekan lonceng biar tidak ketinggalan video dari kami. Like dan share. DJ Tempon Remix.